Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Ikhwati fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita dapat istiqamah, dapat terus di dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari sebuah ibadah kepada ibadah berikutnya, tidak lain dan tidak bukan itu merupakan kemampuan yang Allah berikan kepada kita serta taufik hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Melanjutkan pembahasan adab talibul ilm, adab-adab seorang penuntut ilmu, adab-adab seseorang yang mempelajari ilmu syar'i, murajaah apa adab yang pertama yang telah kita pelajari? Ahsan, mengikhlaskan niat untuk Allah semata. Adab yang kedua, adab yang kedua, enam, siapa? Sahal, enam, meniatkan kebodohan dari Ahsan, mengangkat kebodohan dari dirinya dan juga dari orang lain. Sebagaimana Imam Muhammad rahimahullah katakan demikian. Al-ilmu la ya'diluhu syai' liman sahhat niyyatuh. Ilmu itu tidak ada yang bisa membandinginya. Apapun itu. Bagi orang yang bagus niatnya. Qalu wa kaifa dhalik? Bagaimana hal itu baiknya niat? Naam. Kata Imam Ahmad rahimahullah, yarfa'ul jahlu yanwi raf'al jahli 'an nafsihi wa ghairihi. Meniatkan untuk mengangkat kejahilan dari dirinya maupun dari orang lain. Yang ketiga, Fadhal. Ad-difa' 'an syari'ah. Artinya membela syariat. Ahsan. Meniatkan untuk membela syariat. Enam. Ilmu itu ibarat apa? Ilmu itu ibarat apa? Hah? Seperti apa? Hah? Yang keras? Seperti senjata, ya. Alat. Tapi yang mengoperasikan, yang menggunakan, yang mengangkat itu harus ada orangnya. Harus ada orangnya. Nah, apa fungsinya kitab kalau enggak dibaca? Kalau cuma diletakkan, maka harus ada yang mempelajarinya, harus ada yang mengamalkannya. Sebagaimana pula senjata, demikian. Kita lanjutkan sedikit masih pada poin yang ketiga. Qala Asy-Syaikh rahimahullahu taala. Thumma innal bid'ah tatajaddad. Di sisi yang lain, berbagai bentuk kebid'ahan itu mengalami pembaharuan. Mengalami pembaharuan. Nanti muncul yang baru bentuknya. Nanti yang muncul yang baru bungkusnya. Iya. Walaupun isinya sama. Walaupun isinya sama. Tapi bungkus-bungkus yang dipakai itu berubah-ubah. Nanti namanya Ikhwanul Muslimin, nanti berubah menjadi Sururiyin, nanti berubah menjadi untuk apa? Mengelabui umat manusia. Intinya sama, mengajak berkelompok-kelompok, mengajak kepada person, mengajak kepada hizib, hizbiyah. Dan berbagai hal yang terdapat di dalamnya. 6. Faqad tawajj faqad tujad bid'un ma hadathat fi zamanil awwal wa la tujadu fil kutubi fala yumkin ay yudafi'a anha illa talibul ilmi. Ada bid'ah-bid'ah itu yang munculnya bukan di zaman pertama. Kalau zaman sahabat dulu ada benih-benih khawarij. Nah, benih-benih khawarij. Tapi setelah para sahabat meninggal, muncul kemudian bid'ah-bid'ah, penyimpangan-penyimpangan yang belum ada di zaman para sahabat. Naam. Bid'atul Qadariyah, bid'ah Qadariyah. Begitu pula bid'ah Rafidhah. Ya. Dan bid'ah-bid'ah yang lainnya. Maka ilmu sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mengemban itulah yang kemudian menjelaskan, membantah pemahaman-pemahaman yang baru muncul setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal. Nabi Muhammad sudah meninggalkan ilmu sempurna dari akidahnya, dari ibadahnya, dari akhlaknya, semua sudah dijelaskan oleh beliau alaihi salatu wassalam. Maka muncullah kemudian fitnah Qadariyah. Dua orang tabi'in ingin berjumpa sahabat Nabi yang masih tersisa di zaman itu. Maka mereka pun berumrah sekalian ingin bertemu sahabat Nabi yang masih ada, yang masih tersisa. Bertemulah mereka dengan Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Maka disampaikan problem mereka dan ibnu Umar membantah kaum Qadariyah. Dasarnya apa? Hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Dasarnya hadis yang Nabi Muhammad SAW sudah sampaikan sebelum kemunculan fitnah Qadariyah. Naam. Kalau kalian berjumpa dengan mereka, maka sampaikan anni bari'um minhum wa hum bura'u minni. Bahwasanya saya berlepas daripada mereka, mereka pun juga berlepas diri dari saya. Enggak ada kaitan antara kita. Naam, kemudian beliau katakan demi zat, demi Allah subhanahu wa ta'ala, seandainya mereka menginfakkan sebesar gunung Uhud emas, ma qabilahu Allah hatta yu'mina bil qadar. Allah enggak akan terima sedekah tersebut, infak tersebut sampai mereka beriman kepada takdir. Maka bid'ah-bid'ah itu mengalami pembaharuan, diperbarui. Ia mungkin enggak didapati oleh kitab-kitab terdahulu yang ditulis oleh para ulama terdahulu. Fala yumkin, maka enggak mungkin untuk membela syariat ini kecuali seorang talibul ilmi, orang yang belajar ilmu syar'i. Orang yang mempelajari, yang memahami ilmu syar'i, merekalah yang tegak kemudian membantah orang-orang tersebut menggunakan kitabnya para ulama. Ini dalilnya, ini penjelasan mereka, para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Ini. Nah. Barakallahu fikum. Walihadha aqul, oleh karenanya aku katakan, kata beliau rahimahullahu ta'ala, inna mimma tajibu mura'atuhu li talibil ilmi ad-difa'a 'anil syari'ah. Di antara bentuk yang wajib untuk diperhatikan oleh seorang talibul ilm, seorang yang belajar ilmu syar'i, adalah membela syariat Islam. Membela syariat agama Islam, menjelaskan al-haq, membantah kebatilan, membantah pelaku-pelakunya, agar Islam ini selalu dalam kemurniannya, selalu dalam kemurniannya, dan melalui mereka lah agama itu terjaga. Hamil hadzal ilm, pengemban ilmu ini. Dalilnya apa? Kalau Allah itu akan menjaga Al-Quran baik lafaz maupun maknanya. Yang belum menjawab, bebas, boleh dari santri, boleh dari mutazawijin, para aba. Yang bisa menyebutkan dalilnya bahwasanya Allah akan menjaga syariat Islam, Allah akan jaga Al-Quran lafzuhu wa ma'nahu, lafadznya maupun maknanya. Siapa yang bisa menyebutkan ayat ataupun hadis yang menyebutkan bahwasanya Allah akan jaga syariat, Allah akan jaga agama, Allah akan jaga Al-Quran? Wa inna lahu lahafidhun, ahsan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami menurunkan adzikra dan kamilah yang akan menjaga adzikra tersebut, yakni Al-Qur'an Al-Karim. Melalui mereka yang mempelajari ilmu, yang mengajarkannya, yang mengamalkannya, yang mendakwahkannya, yang menerangkannya. Al-haq al-haq, al-batil adalah al-batil. Bukan mereka-mereka yang berbicara sesuai dengan hawa nafsunya atau sesuai dengan kepentingan umat, sesuai dengan apa yang dimaukan oleh orang-orang di sekitarnya. Kalau mereka menginginkan sesuatu, maka dia pun berfatwa sesuai dengan apa yang dimaukan oleh orang-orang tersebut. Supaya dinilai dirinya loyal, dirinya bisa untuk bersama siapa saja, dirinya bisa untuk bersama kelompok yang ini, dan kelompok yang itu, seakan-akan mau menyatukan, satu kelompok dengan yang lainnya, padahal bukan demikian Islam mengajarkan. Naam qala idzan fannasu fi hajatin massah ilal ulama'i liajli an yaruddu ala kaidil mubtadi'in wasairi a'da'illahi azza wa jalla. Kalau begitu manusia ini sangatlah butuh kepada yang namanya para ulama, membutuhkan para ulama. Enam, membutuhkan yang namanya para ulama, karena merekalah petunjuk yang dengannya manusia mendapatkan arah, mendapatkan penerangan, mendapatkan keselamatan. Li'ajri ay yaruddu ala kaidil mubtadi'in, agar ada orang-orang yang bisa membantah makar tipu dayanya ahlul bid'ah. Makar tipu dayanya orang-orang pengusung kebid'ahan. Wasairi a'da'illah, dan berbagai bentuk musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Rafidahnya, Murji'ahnya, Qadariyahnya, Jahmiyahnya, Khawarijnya. Naam. Asy'ariyahnya, Maturidiyahnya. Naam. Sururiyahnya, Ikhwaniyahnya. Naam. Butuh kepada para ulama yang bisa membantah mereka-mereka yang mengadakan perkara baru dalam urusan agama ini. Qala wala yakunu dhalika illa bil ilmi syar'i al mutalaqqa min kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dan itu semua tidak bisa terjadi kecuali dengan ilmu syar'i. Enggak bisa bantah al-bid'ah, enggak bisa menerangkan al-haq itu al-haq, al-batil itu kebatilan, ini yang salah itu yang benar, ini yang sunnah itu yang bid'ah, ini yang tauhid itu yang syirik, ini yang ketaatan itu yang kemaksiatan, kecuali dengan ilmu syar'i bisa membedakan. Nah, bisa menerangkan, bisa mencerahkan dengan ilmu syar'i yang diambil, yang dipelajari dari kitabullah dan sunnah rasulnya alaihi salatu wassalam. Maka niatkan pula ketika belajar, ketika menuntut ilmu, untuk membela syariat Islam yang murni, agar tahu mana yang benar, mana yang betul, dan mana yang salah, tidak tercampuri antara al-haq dan al-batil, sehingga menjadi apa, syubhat pada dirinya, karena enggak tahu, enggak punya ilmunya. Ini kayaknya betul ya, perasaan dia yang main di situ, karena enggak punya ilmu. Masa sih salah? Dia kan seorang yang begini, begini, begini, punya kebaikan-kebaikan. Masa dia salah? Masa dia terjerumus ke dalam penyimpangan? Masa dia tergelincir? Itu problemnya kalau tidak belajar ilmu. Itu problemnya kalau tidak mempelajari ilmu syar'i. Terselubung, tersabarkan pada dirinya antara al-haq dan batil, ini benar atau salah. Akhirnya dia pun menilai sesuai dengan hawa nafsunya dan perasaannya. Maka pentingnya ilmu syar'i adalah untuk membentengi diri kita semua, untuk tahu mana jalan yang benar dan mana jalan yang salah, mana yang duri dan mana yang terselamatkan dari gangguan, terselamatkan dari berbagai bentuk penyimpangan. Nah. mereka yang kemudian ngalap berkah di kuburan, mereka yang kemudian meminta-minta di kuburan, meminta-minta kepada pohon keramat, meminta-minta kepada para wali yang mereka anggap soleh. Apa bungkusnya? Cinta wali-wali Allah, cinta salihin, cinta para ulama yang berlebihan. Apa yang membuat mereka terjerumus ke dalam lubang Syiah Rafidhah? Cinta Ahlul Bait, menganggap bahwasanya khilafah direbut dan seterusnya. Kalau enggak punya ilmu akan gampang termakan oleh syubhat mereka. Oh iya ya, kan Ali yang begini, kan Ali yang begitu. Begitu pula masalah takdir, begitu pula masalah iman kepada hari akhir, begitu pula ini dan itu, terutamanya masalah akidah, masalah al-asma was-sifat, nama-nama Allah maupun sifat-sifatnya harus dipelajari. Agar apa? Terselamatkan. Masalah-masalah usul din, pokok-pokok agama Islam dipelajari agar selamat. Akidah kita, keyakinan kita, yang itu modal utama keselamatan akhirat kita. Kalau sudah rusak akidahnya, bisa menjadi orang yang di dalam neraka abadal abidin selama-lamanya. Nas'alullah as-salamah. Nah, terjatuh pada perkara-perkara yang lebih besar, lebih kufur, lebih kafir daripada kesyirikan orang-orang terdahulu. Gara-gara apa? Enggak punya ilmu. Terjatuh pada liberalisme, pluralisme. Ya. Gara-gara tidak memiliki ilmu. Maka butuhnya manusia kepada para ulama yang akan membantah, yang akan menumpas trik-trik tipu daya ahlul bid'ah. Itu niat, di antara niat yang benar dalam mempelajari ilmu syar'i. Ikhlas kepada Allah, meniatkan untuk mengangkat kejahilan diri kita dan juga orang-orang selain kita, dan juga meniatkan untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di antara niat yang perlu bagi kita hindari adalah sebagaimana dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, begitu pula Ibnu Abi Dunya dan yang lainnya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih At-Targhib dari sahabat Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ka'ab mengatakan, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man talabal ilma liyujari bihi al-ulama aw liyumari bihi as-sufaha. Man talabal ilma liyujari bihi al-ulama aw liyumari bihi as-sufaha aw yasrifa bihi wujuhan nasa ilaihi adkhalahu an-nara. Barang siapa yang menuntut ilmu, man talabal ilma liyujari bihi al-ulama, untuk menyaingi para ulama. Untuk apa? Untuk menyaingi para ulama. Niatnya belajarnya apa? Supaya saya bisa menyaingi para ulama. Niat buruk yang demikian. Barang siapa yang belajar ilmu untuk menandingi, untuk menyaingi para ulama. Apa tujuan dia untuk menyaingi, menandingi para ulama? Nah, apakah dengan itu dia ingin menyebarkan pemahaman yang dia punya? Ataukah untuk menjauhkan orang lain dari para ulama? Ataukah yang lain-lainnya? Barang siapa yang belajarnya untuk demikian, untuk menandingi para ulama, au liyumari bihi sufaha, untuk mendebat orang-orang jahil. Dia pengen kalau punya ilmu itu debat nanti. Nanti saya akan debat si fulan, saya akan debat si alan, untuk mendebat para sufaha. Belajarnya niatnya untuk itu, supaya pintar debat, supaya bisa mendebat orang-orang dan dia menang. Au yasrifa bihi wujuhan nasi ilaihi, atau untuk memalingkan wajah manusia kepada dirinya. Saya belajar ilmu untuk itu, supaya orang-orang mengarahnya kepada saya, supaya merujuknya ke saya, supaya mereka berporosnya kepada saya, tidak kepada yang lain-lainnya. Nah, supaya enggak noleh kepada si fulan, Syekh fulan, Syekh Alan, Ustadz fulan, Ustadz Alan. Sudah, biar mereka nolehnya kepada saya aja, ngapain kepada yang lainnya? Apa kata Allah? Kata Rasulullah SAW, adakhalahu Allahun nar, Allah masukkan dia ke dalam neraka. Kalau sudah belajarnya, punya niat yang seperti itu, niat yang rusak, niat yang buruk. Nas'alullah as-salamah. Kita meminta kepada Allah keselamatan dunia maupun akhirat, menjauhkan kita semua dari niat-niat yang tidak baik dalam beramal saleh, dan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keikhlasan, niat yang baik, qalbun salim, hati yang selamat ketika berjumpa dengannya. Itu tentang ad-difa' anis syariah. Perkara yang ketiga yang disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Qala al-amru rabi', perkara yang keempat. Kata beliau rahimahullah, rahabatus sadri fi masailil khilaf, lapang dada dalam permasalahan-permasalahan khilaf. Ini pun termasuk di antara adab talibul ilm, lapang dada dalam urusan-urusan khilafiyah. Naam. Urusan-urusan khilafiyah. Maksudnya apa? Beliau mengatakan, ayyakuna sadruhu rahban fi mawatinil khilaf alladhi masdaruhu al-ijtihad. Itu perlu digaris bawahi, ya. Fi mawatinil khilafil ladzi masdaruhu al-ijtihad, yaitu dada orang tersebut, dadanya lapang pada tempat-tempat perselisihan dalam masalah-masalah yang terjadi perselisihan. Perselisihannya bagaimana? Alladzi masdaruhu al-ijtihad, yang porosnya adalah ijtihad, yaitu kesungguhan upaya mengambil hukum atau faedah dari an-nusus al-kitab was-sunnah. Ya, adanya upaya, adanya keseriusan, kesungguhan tadi untuk mengeluarkan sebuah hukum faedah dari nusus ayat maupun hadis. Pendapat yang diperbolehkan padanya untuk berpendapat. Khilaf yang sifatnya porosnya adalah al-ijtihad, muncul dari ijtihad. Memang ada perselisihan yang porosnya bukan ijtihad. Kata beliau rahimahullah, li'anna masailal khilaf bainal ulama imma an takuna mimma la majala lil ijtihad fihi wa yakunu al amru fiha wadihan fahadhihi la yu'dharu ahadun bimukhalafatiha. Karena masalah-masalah khilaf, masalah-masalah yang terjadi perselisihan di antara para ulama, bisa jadi masalah-masalah tersebut di antara masalah-masalah yang tidak ada kesempatan, enggak ada ruang baginya untuk berijtihad. Ada masalah-masalah yang terjadi perselisihan tapi sebenarnya enggak boleh. Sebenarnya enggak ada ruang untuk mengeluarkan ijtihad di situ. Ini paham ya? Enggak boleh berpendapat di situ. Nah, masalah-masalah yang terjadi khilaf, perselisihan, sebenarnya enggak boleh ada yang berpendapat di sana. Perkaranya kalau dalam masalah yang seperti ini wadih, jelas. Contoh apa? Misalkan sholat, enggak boleh berijtihad di situ. Masalah sholat, berapa kali sehari, berapa rakaat, dalam permasalahan-permasalahan yang jelas perkaranya. Maka yang demikian tidak boleh seseorang diberi uzur ketika menyelisihinya. Contoh masalah juga yang terjadi, zallah para ulama diantaranya, mereka ulama ahlus sunnah wal jamaah, namun terjadi kesalahan pada mereka, mereka insan, dalam masalah al-asma wa sifat. Di antara contohnya demikian. Seharusnya tidak boleh ditakwil-takwil, tapi kemudian terjerumus pada penakwilan. Maka demikian tidak boleh. La yu'dhar bimukhalafatiha, tetap dibantah, tetap dijelaskan sikap menyelisihinya. Walaupun kita tahu dia ulama yang baik, ulama ahlus sunnah wal jamaah yang punya pemahaman yang lurus dan memiliki niat yang baik, tapi qadarullah wa masya'afal terjatuh pada sebuah zallah, ketergelinciran. Maka tetap dijelaskan bentuk penyelisihannya. Dipahami ya? Ada masalah-masalah yang terjadi perselisihan padahal tidak boleh masuk padanya ijtihad, berpendapat di situ. Wa imma an takuna mimma lil ijtihad fiha majalun, Ada juga masalah-masalah yang terjadi perselisihan pendapat yang memang boleh untuk berijtihad, mengeluarkan pendapat di sana. Banyak dalam hal ini, ya. Masalah sholat, ya. Ada yang meletakkan di dada, ada pula yang di bawah surah, di bawah pusar. Ada yang mengatakan bebas, boleh di mana saja. Di antara masalah khilafiyah yang terjadi ijtihad padanya adalah bangkit dari rukuk. Ya. Kira-kira sedekap atau tidak? Ada yang mengatakan sedekap, ada yang mengatakan tidak, irsal. Ya. Dan berbagai permasalahan khilafiyah yang memang terjadi padanya ijtihadat, pendapat-pendapat para ulama. Dan masalah ijtihad itu mereka-mereka yang mempunyai kemampuan untuk berijtihad, yang memiliki kemampuan, yang memiliki alat untuk berijtihad, yang mampu untuk berijtihad, bukan ranah setiap masing-masing kita. Belum belajar, baru belajar, langsung kemudian berijtihad. Bukan tempatnya berijtihad, kamu baru belajar. Ulama yang memahami hadis, memahami usul fiqh, memahami qawaid fiqhiyah, yang bisa menerapkannya, itu ranahnya mereka untuk berijtihad. Ini hadis yang sahih, ini yang dhaif, maka hukumnya begini, kaidahnya begini, dan seterusnya. Bukan ranah setiap masing-masing kita. Maka ijtihad itu mereka-mereka memiliki kemampuan untuk hal tersebut. Qala rahimahullah, wa la yakunu qawluka hujjatan ala man khalafaka fiha. Wa la yakunu qawluka hujjatan ala man khalafaka fiha. Kembali kepada poin bahwasanya kita harus lapang dada dalam masalah-masalah yang terjadi perselisihan pendapat padanya. Maka kalau ada saudara kita yang memilih pendapat ulama ketika bangkit dari rukuk itu irsal, lurus tangannya, tidak bersedekap, maka ucapanmu yang berpendapat bersedekap bukan untuk membantah mereka. Lapang dada. Kamu sedekap, silakan sedekap. Yang irsal, silakan irsal. Silakan luruskan tangannya, tidak bersedekap. Lapang dada, enggak kemudian gontok-gontokan. Oh, kamu begini. Enggak boleh kamu begini. Dia juga punya dalil. Dia juga punya dalil, seperti kamu juga punya dalil. Dan tentu memilih pendapat harus didasari dengan niat yang bagus, bukan dengan hawa nafsu. Oh, saya sama Imam Fulan lebih enak. Dalilnya apa? Lebih enak. Enggak boleh seperti itu. Harus tahu ini yang sesuai dengan hadis, dalil, ini yang misalkan kurang dengan apa yang dia pelajari. Maka ikuti yang lebih sesuai dengan dalil. Misalkan pendapatnya Imam Syafi'i lebih dekat kepada dalil, maka ikuti pendapatnya Syafi'i. Ketika pendapatnya Al-Imam Ahmad lebih dekat, maka ikuti pendapatnya Ahmad. Pendapatnya Malik, pendapatnya Abu Hanifah. Harus didasari dengan dalil. Baca keterangan para ulama mengapa mereka berpendapat demikian, karena dalilnya ini, dalilnya ini, dalilnya ini. Barakallahu fikum. Maka pendapatmu tidak menjadi hujah bagi orang yang menyelisihi engkau. Kenapa demikian? Li'annana law qabilna dhalika laqulna bil aksi qawluhu hujjatun alaika. Karena kalau kita terima sikap yang demikian, kita akan ucapkan juga, kita akan katakan pula kebalikannya. Pendapatnya dia pun akan membantah kamu. Nah, maka ucapanmu bukan untuk membantah dia, begitu pula sebaliknya. Ucapan dia juga bukan untuk membantah bantahan dengan kamu. Artinya lapang dada satu dengan yang lainnya. Qala rahimahullahu ta'ala, wa ana urid bihadha ma lirra'yi fiha fihi majal. Setelah beliau menyebutkan dua jenis permasalahan yang terjadi perselisihan pendapat, apa yang beliau ingin jelaskan di sini adalah, kata beliau, wa ana urid bihadha ma lirra'yi fihi majal. Yang saya maukan adalah dalam pembahasan ini adalah masalah-masalah khilafiyah yang boleh untuk berpendapat padanya. Jadi pembahasan kita sekarang untuk berlapang dada itu masalah-masalah yang boleh terjadi pendapat-pendapat padanya. Bukan jenis yang pertama, jenis yang tidak ada ruang untuk berpendapat di situ. Yang enggak boleh orang untuk berpendapat sendiri di sana. Ini pembahasan lain. Tapi sekarang pembahasan beliau rahimahullahu taala adalah jenis yang kedua, masalah khilafiyah yang boleh terjadi pendapat-pendapat di dalamnya. Boleh orang berpendapat padanya. Wa yas'ul insanu fihi al-khilaf. Wa yas'ul insana fihi al-khilaf. Yang terdapat ruang bagi seseorang untuk, yang memungkinkan bagi seseorang untuk terjadi perselisihan padanya. Naam. Terjadi perselisihan padanya. Artinya sangat memungkinkan terjadi perselisihan di situ. Jangankan di zaman kita, di zaman sahabat Nabi SAW terjadi perselisihan dalam masalah fiqhiyah, dalam masalah-masalah fikih, dalam masalah-masalah ijtihadiyah. Para sahabat dan Nabi SAW memaklumi perkara tersebut. Nabi SAW tidak kemudian menyalahkan satu di antara mereka. Naam. Qala rahimahullah, amma man khalafa tariqas salaf. Adapun orang yang menyelisihi jalannya salaf. Berarti ini pembahasan apa? Beliau memberikan contoh masalah-masalah yang tidak boleh terjadi perselisihan pendapat. Kama sa'ilul aqidah, seperti masalah-masalah aqidah. Tidak boleh terjadi, tidak boleh untuk berselisih pendapat padanya. Harus satu kata, harus satu pendapat, satu ucapan. Fahadha la yuqbal min ahadin mukhalafatu ma kana alaihi salafus salih. Maka dalam masalah aqidah tidak diterima dari seorang pun sikap menyelisihi ajarannya para salafus salih. Enggak boleh menyelisihi ajarannya para salaf as-salih dalam masalah-masalah usul, masalah-masalah pokok agama, masalah-masalah akidah, tidak boleh untuk menyelisihi kaum salaf. Lakin fil masail al-ukhra allati lir-ra'yi fiha majal. Tapi kalau dalam masalah lain yang punya ruang untuk berpendapat, yang ada peluang untuk berpendapat, Fala yambaghi ayyutakhadha min hadzal khilaf mat'an fil akharin. Maka tidak boleh kemudian perselisihan tersebut dijadikan untuk mencela yang lainnya. Oh, kamu ahlul bid'ah, enggak benar yang kamu lakukan. Padahal masalah apa? Masalah khilafiyah. Masalah ijtihadiyah. Oh, kamu ini apa misalnya? Menyelisih sunnah kamu ini. Kamu begini, kamu begitu. Tidak boleh mencela orang lain dalam masalah yang demikian. Aw yutakhadha minha sababun lil adawati wal baghdha, atau menjadikan dari perkara tersebut sebab permusuhan dan kebencian. Benci karena apa? Berbeda pendapat masalah tadi. Ya, masalah duduk di akhir sholat, masalah mengangkat kedua tangan, masalah hukum ini, hukum itu, masalah ijtihadiyah, kemudian musuhan, ya, kemudian marah-marahan. Nah, tidak boleh terjadi pada masalah-masalah yang demikian. Nah, insyaallah ta'ala selebihnya kita akan pelajari kembali pada pertemuan berikutnya biiznillahi ta'ala. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Wa astaghfirullah wa atubu ilaih. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.